بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد maka ya ikhwah yang semoga Allah menjaga kita semua dari seluruh kejelekan makhluknya. Kita lanjutkan pembahasan syarah Ibnu Aqilnya sampai di masih di An-Nakirat wal Ma'rifah, tepatnya pada bait 69. Kata Ibnu Malik, walaitani fasha walaitani nadara. Fasha ini bina naqis. Fasha bina naqis, sementara nadara jelas ini bukan bina naqis ya. Berarti alifnya adalah aliful itlaq ya. Karena kalau dia kita bilang bina naqis berarti dia rubai kan gitu. Ini sulasi ya, maksudnya sulasi mujarrad namun alifnya alif itlaq ya. Nah, kata beliau walaitani fasha, fasha apa ikhwah? Masyhur ya. Masyhur kayaknya. Walaitani fasha sering. Ya. Ah iya, masyhur ya. Walaitani fasha walaiti nadara. Ya. Jadi laitani itu yang sering terdengar ya. Itulah yang sering terdengar di kita, sementara laiti itu jarang. Jadi yang ada laitani, laitani kuntu turaba kan. Ini kalau laiti itu jarang kata beliau. Nadar jarang. Hah? Nadar jarang. Gimana? Nadar jarang artinya. Nadar, iya, nadar jarang. Alif itu ada apa sih? Aliful itlaq. Mm-hmm. Jadi itu kata Imam Ibnu Malik. Jadi laitani maksudnya begini, ini kita cerita tentang nun wiqayah ya. Saya ingatkan ulang, ini kita cerita tentang nun wiqayah pada saat penggunaan dhamir ya mutakallim. Ya, jadi untuk di laita kata beliau itu yang sering itu adalah fasha, yang sering terdengar ataupun yang sering digunain adalah fasha, sementara laiti tanpa nun wiqayah itu jarang. Ya. Tapi enggak sampai syaf ya statusnya seperti laisa yang kasus kemarin ya. Laisi itu syad kata Ibnu Aqil ya. Kata Ibnu Aqil itu syad. Namun kalau yang laiti ini enggak sampai status syad ya, cuma nadara saja. Wa ma la'alla kis akasa ya kisu ya. Ya, ini kis. Berarti yaf'ilu ya. Ya. Atau ya'kusu, yaf'ulu. Berarti kis ya. Wa ma la'alla kis wa kun mukhayyir wa kun mukhayyara. Nah, nyambung ke bawah ini ya. Ya, tapi kita hentikan aja karena di situ baitnya. Ini sebenarnya nyambung ke bawah itu. Baik, wa ma la'alla kis wa kun mukhayyara. Dan kalau di la'alla kebalikannya malah gitu loh. Ya, jadi kalau di la'alla malah kebalikannya. Berarti la'allani nadara la'alli fasha begitu. Ya, jadi wa ma la'alla aikis. La'alla, kalau kat di la'alla. Iya, kebalik, justru kebalikannya. Kan laita la'alla, kan ada laita ada la'alla. Nah, kalau laita itu laitani fasha, laiti nadar. Sementara kalau la'alla, la'alli nadar, la'alli fasha, la'allani nadar. Begitu loh. Jelas ya? Wa ma'a la'alla kis. Ma'a. Iya, wa ma'a. Iya, wa ma'a la'alla. Cuma biasanya hafalannya begitu ya, wa ma'a la'alla kis gitu ya. Ya disebutkan wa ma la'alla kis wa kun mukhayyara. Ya, wa kun mukhayyara ini isim maf'ul nih ya. Ya kan? Ya. Mukhayyara. Kalau kita pakai isim fa'il sah-sah aja dong enggak nih? Wa kun mukhayyara. Untuk memastikannya kita perlu tahu bahasa Indonesia dari khayyara ya. Apa itu khayyara? Hah? Kayaknya bukan. Kalau memilih ya seharusnya mukhayyir ya. Masa dia, masa kita jadi orang yang terpilih ngapain? Wa kun mukhayyara, jadilah kalian orang yang terpilih kan. Ngapain? Enggak kalau saya bilang ini ya, silakan pilih ya. Wa kun mukhayyara fil baqiyat. Eh ya, ini kita sambung aja lah biar paham ya. Wa kun mukhayyara ya, wa kun mukhayyaran fil baqiyati. Ini muta'alliqnya ya. Fil baqiyati wa kun mukhayyara fil baqiyati. Ini kan berarti bahasanya silakan pilih untuk selebihnya. Ya, silakan pilih untuk selebihnya. Selebihnya yang dimaksud di sini tentunya tentunya kawan-kawan laita dan la'alla ya. Jadi kan inna wa anna wa ka'anna wa laita wa la'alla dan sebagainya ya. Nah, begitu. Jadi kan enggak mungkin, dan jadilah engkau orang yang terpilih untuk selebihnya. Kan enggak mungkin ya. Ya, coba kita lihat, inilah pentingnya kita apa ya, selalu periksa kamus ya, jangan pakai tebak-tebakan aja, karena nanti semakin lama semakin samar maknanya. Itulah yang memunculkan kesalahpahaman. Itulah kenapa orang Arab terdahulu menjaga betul bahasa yang fusha itu, supaya nggak menggunakan bahasa yang salah sehingga menjadi terjadi kesalahpahaman, akhirnya ya sesat menyesatkan kan. Nah ini dia ikhwah, khayyara itu ya, khayyara itu artinya memberi pilihan ya, diberi pilihan, itulah khayyara ya. Jadi diberi pilihan berarti kun mukhayyaran, jadilah engkau orang yang diberi pilihan, jadilah engkau orang yang diberi pilihan. Jadi berarti yang memberi pilihan siapa? Mukhayyir siapa? Ya beliau lah, oh kok ya Ibnu Malik ataupun Ahlun Nuhat. Ya Ahlun Nuhat ngasih pilihan ya, menjadikan kita ya, orang yang diberi pilihan gitu loh ya. Jadi menjadikan kita orang yang diberi pilihan, kun mukhayyaran ya, jadilah engkau orang yang diberi pilihan. Ya mukhayyirnya ya Ahlun Nuhat ataupun Ibnu Malik. Nah Ibnu Malik mukhayyir, menjadikan kita sebagai orang yang diberi pilihan. Nah begitu. Jadi gak bisa pakai isim fa'il ya. Jadi di sini nggak bisa pakai isim. Karena kalau kun mukhayyiran berarti kita yang ngasih pilihan, ya. Ya kan gitu. Kita yang ngasih, sementara kita kan bukan nuhat. Ya. Nah demikian. Mafhum? Wa kun mukhayyiran fil baqiyati. Ya, wa kun mukhayyiran fil baqiyati wa tiraran khaffafa ya. Minni wa anni ba'du man qada salafa. Ya ini mungkin kalau kita apa namanya? Kalau kita susun ulang gitu ya. Kalau kita susun ulang berarti wa khaffafa ya. Wa khaffafa man qad salafa. Ya kan ya. Wa khaffafa man qad salafa minni wa anni ba'du ya, afwan ketinggalan ba'dunya. Jadi wa khaffafa ba'du man qad salafa minni wa anni ittiraran. Iya itu, iya sambungan yang atas itu. Ya, maka tadi saya bilang ini kepotong ini. Wakun mukhayyiran fil baqiyati. Al baqiyat yang dimaksudkan adalah kawan-kawannya laitha dan la'alla. Sisa-sisanya. Iya, sisa dari laitha la'alla itu. Kalau dibikin ulang apa? Dibalik. Kalau disusun ulang, dibikin ulang. Wa khaffafa ba'du man qad salafa minni wa anni ittiraran. Iya, man fa'il dari ba'du ya. Ya ba'du sebenarnya fa'il. Ya man bisa kita katakan marfu'un hukman ya. Baik, majrurun lafzan. Ya enggak bukan majrurun lafzan ya. Fi mahalli jarrin ya. Majrur mahallan ya. Marfu'un hukman. Wa khaffafa ba'du man. Ya wa khaffafa ba'du man. Ya jadi ini ada kata-kata ba'du berarti ada sebahagian para pendahulu kita ya, qada salafa, man qada salafa ya, jadi sebelumnya Ibnu Malik berarti kan orang-orang sebelum Ibnu Malik, man qada salafa. Jadi memang salaf ini jadi dalil ya, jadi tolok ukur ya, baik dalam hal bahasa, baik dalam hal fikih, agama dan yang lainnya, akidah dan sebagainya. Memang iya, makanya ini nilai jual ini. Ya bagi nilai jual bagi masing-masing kelompok ya kan gitu. Ya, masing-masing menisbahkan ya, tinggal kita telah benar enggak bahwa dia menisbahkan bukan hanya sekedar penisbahan tapi benar-benar mengikuti jejaknya para salaf kan begitu. Wa khaffafa ba'du man qada salafa minni wa anni ittiraran. Nah jadi kata beliau, kemudian di sini beliau sedikit melebar gitu ya, dengan mengatakan dan sebahagian orang ya, nggak melebar juga, memang masih poinnya ya, poin tentang nun wiqah ya, dan sebahagian orang-orang pendahulu kita ya, sebahagian para pendahulu kita itu ada yang meringankan minni dan anni, maksudnya berarti tanpa menggunakan ya nunnya ya, tanpa menggunakan nun wiqah ya, Ya, ada yang meringankan minni wa anni. Jadi khaffafa takhfif, ya. Khaffafa kan berarti masdarnya adalah takhfif. Takhfif itu merupakan antonim dari tasydid. Antum tahu tasydid kan? Tasydid. Iya, tasydid. Iya, tasydid. Iya, itulah. Nah, ini minni tasydid atau tidak tasydid? Minni tasydid atau tidak tasydid? Tasydid. Nah, jadi yang dimaksud dengan khaffafa arti tidak mentasydidkan. Itu sama dengan tidak mentasdidkan minni wa anni, ya begitu ya. Yang maksud dengan khaffafa, iya, jadi berarti minni wa anni gitu. Iya, minni wa anni. Jadi khaffafa ai takhfif, ya. Iya, jadi sebenarnya kalau kita artikan meringankan, tasdid itu kan kalau kita artikan mengeraskan, ya, menguatkan kan gitu ya. Iya, syaddah itu kan menguatkan kan gitu. Namun kan itu udah jadi istilah kita ya. Kita enggak pernah membahasa Indonesia kan tasdid. Yang jelas kita tahu tasdid itu yang bentuknya begini kan. Nah, jadi lawan dari tasdid artinya huruf yang tidak bertasdid itu dinamakan dengan takhfif. Huruf yang bertakhfif. Jadi huruf musyaddadah lawannya adalah huruf mukhaffafah begitu. Paham ya? Ini istilah ya. Jadi khaffafa minni ai artinya tidak mentasdidkan minni dan tidak mentasdidkan anni, sama dengan maknanya begitu. Ya, jadi khaffafa minni wa anni sama dengan masyaddada, benar. Masyaddada minni wa anni, tidak mentasdidkan minni dan anni. Ya, begitulah maknanya. Wallahu a'lam. Nah, minni. Iya, minni sama anni, gitulah dia. Iya. Jadi an masuk ya mutakallim, anni min masuk ya mutakallim, mini gitu loh dia. Sama kayak bi, kan? Sama kayak bi, mbak. Ah, bi, ya, bi, gitu. Iya, enggak pakai nun waqa ya, kan? Nah, demikian. Jelas sampai ini? Ya, kalau gitu kita baca syarahnya ya. Dzakara fi hadainil baitaini hukma nunil wiqayati ma'al hurufi. Di dua bait ini beliau menjelaskan penggunaan hukum nun wiqayah pada huruf. Ya, jadi di dua bait ini, kalau di bait sebelumnya kan dia menjelaskan penggunaan nun wiqayah pada fi'il. Adapun di bait ini, beliau menjelaskan ataupun menyebutkan penggunaan hukum nun wiqayah pada huruf. Fadzakara laita wa anna nun alwiqayata la tuhdzafu minha illa nuduran. Berarti jamak dari masdar dari nadaron nudur ya. Ya, illa nuduran. Nah, jadi kata beliau, dan dia pun menyebutkan laita ya. Dan keberadaan nun wiqayah yang tidak akan dibuang darinya, la tuhdzafu minha illa nuduran, kecuali dalam kondisi ya jarang lah gitu ya, kecuali sifatnya itu jarang ya, jarang terdengar. Kaqaulihi, seperti pernyataan seorang syair, kamunyati Jabirin idh qala laiti, ya, syahidnya di sini, usadifuhu wa utlifu jullamari. Jadi ini sebenarnya begini ya, kamunyati Jabirin idh qala laiti usadifuhu wa utlifu jullamari, ya, sebenarnya begitu, cuma dipisah laiti dengan dengan syahidnya laiti. Kan begini kata beliau, dzakara fi hadainil baitaini, Imam Ibnu Malik ya, di dalam dua bait ini menyebutkan tentang hukum nun wiqayah terhadap huruf ya, hukum penggunaan nun wiqayah pada huruf. Dan dia pun menyebutkan bahwa laita ya, dan dia pun menyebutkan laita itu dan nun wiqayahnya itu enggak akan dibuang ya, tidak akan dibuang, dihapus darinya, kecuali nuduran, kecuali sedikit sekali, kecuali jarang gitu loh. Itu jarang, ini itu jarang. Nudur, iya, bukan, ini laita. Oh, laita. Ini kita cerita laita ini. Fadzakara laita kan, fadzakara laita wa anna nunal wiqayati la tuhdzafu minha illa nuduran. Dan dia pun menyebutkan status laita ya, tentang nun wiqayahnya yang tidaklah dihapus dari laita kecuali sedikit sekali. Ya, kecuali jarang. Seperti salah satu contohnya adalah pernyataan si syair, kamunyati Jabirin idh qala laiti usadifuhu wa utlifu jullamali. Ya. Kamunyati Jabirin, bagaikan keinginan Jabir, ya. Ya, bagaikan keinginan Jabir, tatkala dia mengatakan, ya, ketika dia mengatakan laiti usadifuhu, apa usadif? Sadif. Atlafa menghancurkan ya. Sadafa. Ya. Laiti usadifuhu. Ya, tidaklah aku berpapasan dengannya. Ya, laiti, andai kata ya, andai kata aku berpapasan dengannya, wa utlifu julla mali. Ini menghancurkan ya. Atlafa. Bisa jadi lagi. Hilangkan, memusnahkan, merusak. Ini akan merusak kan? Iya. Wa utlifu. Jadi laiti usadifuhu, andai kata aku berpapasan dengannya dan menghancurkan sebahagian besar hartaku. Enggak paham saya maksud ini. Ada yang paham maksud bait ini? Karena bait ini kadang syarahnya mengerikan. Jadi kamunyati Jabirin ya. Jadi bagaikan keinginan Jabir tatkala dia mengatakan laiti usadifuhu wa utlifu julla mali. Andai kata aku ini adalah aku berpapasan dengannya dan menghancurkan ataupun merugikan sebahagian besar hartaku. Maksudnya gimana nih sebahagian besar hartaku? Kok ini jadi angan-angannya dia gini? Ya, wallahu a'lam, enggak paham saya maksud dari bait ini ya. Mungkin kita bisa lihat syarahnya nanti. Apanya? Iya, itu naib maful mutlak ya. Di sini ada catatan kamunnya si Jabir itu naib maful mutlak. Jadi aku berangan-angan seperti angan-angannya Jabir. Ya, ketika si Jabir mengatakan laiti usadifu wa utlifu julla mali. Ya, jadi andai kata aku berpapasan dengannya dan andai kata aku menghancurkan sebahagian besar hartaku. Nah, ini yang belum paham maksud dari bait ini ya. Wallahu a'lam. Wal kathiru, ya, tapi yang banyak itu, yang sering itu fi lisanil arabi subutuha. Jadi yang banyak itu di lidahnya orang Arab ya, di lisannya orang Arab itu adalah ya memunculkan nunnya, ya, nun wiqayah tersebut. Wabihi waradal Quran. Ya, wabihi waradal Quran. Bahkan ya, hal tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, ya laitani kuntu ma'ahum. Ya laitani, ya, bukan ya laiti tapi ya laitani. Ini wabihi, ini wabilisanil arabi atau wabithubutiha, ya, wabithubutiha waradal Quran. Nah, demikian. Ya, jadi hak kembali kepada thubut ya. Wabithubutiha waradal Quran. Wa amma la'alla fadhakara annaha biaksi laita. Dan adapun penggunaan nun wiqayah, di la'alla, maka dia katakan itu kebalikan daripada laita pula. Fal fasih tajriduha ya minan nuni. Berarti ataupun kesimpulannya yang al-fasih, yang fasih, yang fushah adalah tidak menyertakan nun wiqayah. Ya, tajriduha minan nun, mengosongkannya dari nun. Ya, memujarratkannya dari nun. Atau tidak memberikan imbuhan nun. Ka qaulihi ta'ala. Ya, lagi-lagi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hikayatan an Fir'aun. Tatkala menceritakan Fir'aun, la'alli ablughul asbaba. Jadi qala Allah Ta'ala hikayatan an Fir'aun. Jadi yang ngomong Allah, tapi hikayah untuk Fir'aun. Jadi ini ucapan Fir'aun kan, la'alli ablughul asbab. Namun ini firman Allah ketika menceritakan Fir'aun gitu. Hikayatan an Fir'aun la'alli, jadi bukan la'allani tapi la'alli ablughul asbaba wa yaqillu thubutun nuni ka qawli syair, ya, dan memunculkan nun itu sedikit sekali ya, sedikit jarang ya, wa yaqillu thubutun nuni ka qawli syair, seperti halnya contoh seperti contohnya pernyataan syair. Faqultu a'irani, ya kan, faqultu a'irani fi'il amr ini ya. Al-qadum ifa. Maka aku katakan pinjamkanlah aku al-qadum. Kapak ya. Pinjamin aku kapak. Jadi fakultu a'iranil quduma. Ya, ayranil quduma. Aku katakan, lalu aku katakan pinjami aku kapak. la'allani, ya di sini pakai ini syahidnya ya, la'allani, ya, sebenarnya yang fasih adalah la'alli, kan begitu. Namun beliau di sini menggunakan nun wiqayah, la'allani akhuttu biha qabran li abyadha majidin. Apa maknanya ini ya? La'allani niscaya moga-moga aku ataupun niscaya aku bisa mencetak gitu ya, menggarisi ataupun ya memahat lah kira-kira ya. Akhutu ya, khat ya, menggaris atau memahat. Jadi niscaya aku bisa memahat dengan kapak tersebut sebuah kuburan untuk abyadha majid. Nah, apa ya abyadha majid ini ya? Hah? Abyadha majid sayfun saqil. Oh, sayfun saqilun. Pedang Oh, iya ada catatan ya di sini ya. Pedang yang mengkilap. Abyadha majid itu pedang yang mengkilap. Jadi untuk pedang yang mengkilap gitu ya, yang mengkilat. Saqil mengkilap artinya sayfun saqil. Jadi di sini dikatakan jar majrur ini muta'alliq bagi na'at yang terbuang dari qabr. Berarti qabran maujud, berarti ini muta'alliq untuk qabran secara enggak langsung kan begitu. Karena muta'alliq bagi na'at yang dibuang dari qabran. Berarti kan muta'alliq bagi qabran. Apa hubungannya ya? Kok qabran? Oh, ini dia al-qabra al-muradu bihil jarab alladhi yaghmidu fihi as-sayf. Oh, bukan kuburan maksudnya. Iya, ini qabran ini rupanya ini. Sarung. Iya, sarung pedang. Oh. Walah. Kukirain kuburan. Iya, tapi ya juga kan itu kuburan pedang berarti ya. Iya, tempat tinggalnya pedang kan. Iya juga. Ini dia al-qabra yang dimaksudkan di sini adalah al-muradu bihil jarab ya. Sarung ya. Masya Allah. Pantes gak paham dari apa maksudnya kok mengukir kuburan untuk pedang yang tajam, untuk pedang yang mengkilap. Maksudnya kok kuburan pedang mengkilap ya? Rupanya untuk sarung ya, untuk jadi mengukir sarung. Jadi pinjamkan aku kapak ya, supaya aku bisa ya kan ya, pinjamkan aku kapak supaya aku bisa mengukir sarung pedang mengkilap tersebut untuk dengan kapak itu gitu ya, kira-kira demikian ya, itu dia maknanya ya. Jadi li'abyad qabran yang dimaksud di sini adalah sarung pedang ya. Masya Allah, mufradat ini ya, asal jangan bisa lupa. Ya, kadang-kadang memang beginilah ya, kita butuh apa ya, butuh keterangan dari pihak luar ya, kayak gini. Itu qabran. Ya, ternyata qabran itu bukan kuburan yang kita maksud ya, tapi qabran di sini sarung ya. Iya, qabran ya, kuburan untuk pedang betul. Iya, kuburan untuk pedang ya. Masyaallah. Ya, baru paham ya. Ya. Yang paling yang di atas tadi yang belum paham kita ya, apa maksud dan tujuan ungkapan di atas ya, syair yang di atas tadi. Baik, summa dzakara annaka bil khiyari fil baqiyati. Kemudian dia pun menyatakan ya, kemudian dia pun menjelaskan bahwa engkau bisa memilih. Ya, bahwa engkau punya pilihan untuk selebihnya, ya, untuk sisanya. Jadi annaka bil khiyari. Nah, begitu ikhwah. Jadi kalau misalkan antum langsung bilang begini, annakal khiyar, itu enggak bisa. Karena al khiyar adalah isim, al khiyar itu adalah shighah masdar. Ya, shighah masdar enggak bisa kayak gitu. Annakal khiyar itu mustahil ya. Annakal khiyar, engkau adalah pilihan. Masa engkau manusia kan gitu, bukan pilihan. Ya, engkau adalah pilihan. Ya ini begini, pakai ba. Ya, annaka bil khiyari. Atau kayak tadi pakai isim fa'il annaka isim maf'ul annaka mukhayyirun. Ya, kan gitu. Pakai isim maf'ul. Ya sama kayak begini. Salah kalau kita katakan antal julus. Ya, antal julus. Yang benar anta jarisun. Sekalau kalau memang mau pakai masdar, pakai anta fil julusi. Nah, begitu. Anta fil julusi. Itu harus kita sadari ya, karena beberapa anta khairan. Oh, kalau khairan itu isim sifat memang. Iya, itu sifat, itu bukan masdar. Iya, itu bukan masdar, itu khairun itu asal katanya akhyar. Iya. Itu memang sifat. Iya, sifat musyabbaha. Itu sifat musyabbaha. Iya. Bagus Mas Ilham. Nah, itu bisa, itu kan isim sifat. Baik. Kemudian mana tadi? Yusuf mengatakan annaka bil khiyar fil baqiyat. Ya, kemudian dia pun menyatakan engkau bisa memilih untuk yang sisanya ya, ataupun selebihnya. Ai fi baqi akhwati laita wa la'allahu ya. Di sini dijelaskan oleh syari ya. Maksud fil baqiyat di sini adalah sisa dari teman-temannya laita dan la'alla. Wahia dan teman-temannya laita dan la'alla itu adalah inna wa anna wa kana walakinna. Ya, ini dia. Berarti cuma inna wa anna wa kana walakinna wa laita. Eh, cuma lima ya. Iya. Akhwatu inna cuma lima. Inna wa anna wa kana. Inna wa anna wa kana walakinna laita wa la'alla. Inna wa anna wa kana walakinna wa laita. Oh, ya enam ya, enam ya benar. Berarti cuma enam ya. Iya, ya enam. Berarti memang cuma enam ya, insyaallah. Baik, jadi nah kalau di inna dan di anna dan di ka'anna dan di lakinna, fa taqulu inni wa innani. Iya. Iya, dulu memang fil, makanya kan fil bil khiyar katanya. Ya, bil khiyar. Silakan suka hati pilih. Anni wa annani, ka'anni ka'annani. Iya, lakinni lakinnani, nah, suka hati lah kan gitu. Nah, demikian. Thumma dzakara anna min wa an, ya, thumma dzakara anna min wa an talzimuhuma nudul wiqayah. Ya. Iya. Jadi sementara ya, kemudian dia pun menyebutkan, dia pun menjelaskan bahwa min dan an ya, itu lazim nun wiqayah pada keduanya. Iya, ha? Oh ya, talzam, astagfirullah ya. Asik lupa aja saya ini. Karena gara-gara lazim. Jadi fi'il mudhari'i selalu saya yaf'ilu kan ya. Insyaallah ya benar. Talzam ya, talzamuhuma nunul wiqayati. Fataqulu minni wa anni bitashdid. Nah ini dia. Wa minhum may yuhdathu wa minhum may yuhdithu ya. Wa minhum may yuhdithu hadhafa yahdhafu ya. Wa minhum may yahdhafu an-nuna fayaqulu mini wa ani bitakhfif. Hadhafa yahdhafu. Yahdhifu lah. Kayak begini kalau enggak hafal. Iya, yahdhafu. Ya benar, hadhafa yahdhafu. Eh enggak, Deng. Ah, ini kamusnya salah ini. Ya yahdhifu benar. Yahdhifu. Salah kamusnya ini. Yahdhafu dibikinnya di sini. Di kamus Arabnya baru yahdhifu. Ya yahdhifu. Jadi wa minhum may yahdhifun nuna. Nah, di antara mereka ada yang ngebuang nunnya. Fayaqulu minni wa ani bitakhfif. Jadi takhfif jelas lawan tasdid. Jadi istilah huruf yang tidak bertasdid itu istilahnya takhfif. Adapun untuk yang bertasdid ya istilahnya tasdid kan begitu. Jadi tasdid takhfif. Iya, takhfif namanya. Ini dia. Jadi lihat ini. Thumma dzakara anna min wa an talzamuhuma nunul wiqayah fataqulu minni wa anni bitashdid wa minhum man yahdhafu annuna fayaqulu minni wa anni bitakhfif. Jadi bitashdid bitakhfif. Jadi kok apa namanya? Saqilah dan khafifah. Iya. Saqilah itu tasdid. Musyaddadah. Iya, nun musyaddad. Apanya? Takhfifnya malah enggak berharokat. Ya iya, bagaimana dia kan tidak berharokat kan ya. Yang penting tidak tasdid gitu maksudnya iya. Pokoknya kan dia tidak tasdid gitu loh. Kalau sudah tasdid pasti dia berharokat juga kan gitu. Ya, intinya dia tidak tasdid. Ya itulah lawan dari takhfif ya. Intinya dia tidak bertasdid. Mau dia sukun, mau dia berharokat ya yang penting tidak tasdid kan gitu. Nah. Iya, enggak sadda. Demikian ya. Baik. Wa huwa syadzun. Ya, wahwa syadzun. Jadi ini syadz ya. Maksudnya mini wani itu syadz. Ya, disyadzkan oleh Ibnu Aqil ya. Dan juga memang pun tidak ada ini ya. Tidak ada kata nadara di mini dan anni dari Ibnu Malik. Baik. Contohnya ya, Qala syair, ayyuhas sa'ilu anhum wa'ani. Ya, syahidnya ani ya. Ayyuhas sa'ilu anhum wa'ani, lastu min qaisin wala qaisu minni. Minni ya, ya fahni ya. Wala qaisu minni. Ayyuhas sa'il, hai orang-orang yang meminta atau yang bertanya ya. Ya, entah meminta entah bertanya, terserah lah ya. Ayyuhas sa'il, wahai orang-orang, wahai yang bertanya ya, wahai yang nanya ataupun wahai yang minta ya, dari mereka. Ya, mereka di sini kalau saya pikir ini kabilahnya si Qais ini mungkin ya. Kabilah Qais ini. Nah, kemudian dia katakan ya, wahai orang yang minta dari mereka dan dariku, ketahuilah, lastu min Qaisin wala Qaisu minni. Katanya. Jadi berarti dia mau bilang enggak usah sama aku. Ya kalau mau tanya minta sama orang itu aja gitu ya. Baik. Ya, mungkin maknanya demikian ya. Ayyuhas sa'il minhum ayyuhas sa'il anni anhum wa ani. Ya, wahai orang yang minta dari mereka dan dariku, ketahuilah kan ya, atau lastu ya, lastu min Qaisin wala Qaisu minni. Aku ini bukan termasuk mereka, mereka bukan aku. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.